طيب بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita masuk kepada Amr Wafdi Thaqif wa Islamuha, bab tentang utusan suku Bani Thaqif dan keislaman mereka yang terjadi di bulan Ramadhan pada tahun ke-9 Hijriah. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata min Tabuk fi Ramadhan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pulang kembali ke Madinah dari perang Tabuk di bulan Ramadhan. Wa qadima alaihi fi dhalika asy-syahr wafdu Thaqif. Dan datang pula menemui beliau di bulan itu juga utusan dari Bani Thaqif. Wa kana min hadithihim, di antara riwayat-riwayat tentang kisah utusan Bani Thaqif adalah bahwa Rasulullah SAW lamman sarafa anhum, ketika pulang dari mereka menuju Madinah, ittaba'a atharahu Urwah ibn Mas'ud. Beliau diikuti oleh salah seorang dari Bani Thaqif, yaitu Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena kemudian masuk Islam. Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi menemui beliau atau mengejarnya, mengikuti dari belakang, hatta adrakahu qabla an yasila ila al-Madinah, sampai berhasil mengejar Rasulullah SAW sebelum beliau masuk ke negeri Madinah. Fa aslama, maka masuk Islamlah Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi. Wasa'alahu an yarji'a ila qaumihi bil Islam, dan beliau memintanya agar Urwah ibn Mas'ud kembali ke kaumnya untuk mengajarkan pada mereka Islam dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama yatahaddath qaumuh, innahum qatiluk. Qala bidna'azakum Allah. Kita ulangi, bahwasanya Urwah bin Mas'ud ketika masuk Islam meminta izin, bukan Rasulullah SAW yang menyuruh. Alhamdulillah. Meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke kaumnya dan mendakwahi mereka. Maka Rasulullah SAW menjawab seperti rumor yang sudah beredar di kaumnya. Innahum qatiluk. Mereka akan membunuhmu, kata Nabi. Mereka akan membunuhmu. Ini berita yang beredar bahwa siapa yang masuk Islam dari suku Bani Thaqif, mereka akan membunuhnya. Wa 'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fihim nakhwatal imtina' alladhi kana minhum. Dan Rasulullah pun paham gelagat-gelagat mereka suku Bani Thaqif, nakhwatal imtina', tanda-tanda kalau mereka menolak, tanda-tanda kalau mereka enggak akan menerima dakwah. Tetapi Urwah berkata, ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihi min abkarihim. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku dicintai oleh mereka dan disukai oleh mereka lebih daripada perawan-perawan mereka. Wa kana fihim kadzalika muhabbaban muta'an. Dan memang Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi di kalangan Bani Thaqif sangat dicintai, sangat dituruti dan didengar ucapannya. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW, diizinkan. Fakharaja yad'u qaumahu ilal Islam. Maka pulanglah beliau ke Bani Thaqif untuk mengajar kepada mereka Islam dan mendakwahi mereka. Raja'a an la yukhalifuhu limanzilati fihim. Dengan harapan mereka enggak akan menyelisihinya, mereka enggak akan menolaknya, karena kedudukan Urwah di mata mereka sangat mulia. Falamma asyrafa lahum ala 'illiyatin lahu. Tetapi ketika Urwah bin Mas'ud menampakkan dirinya di hadapan mereka dari jendela atas rumahnya, biasanya rumah di sana ada jendela di atas. Dan biasanya kalau mereka akan berbicara ke halayak ramai, bicaranya dari atas. Di bawah semua orang sudah berkerumun. Maka keluarlah, menampakkan dirinya dari jendela tersebut. Dan sudah mulai mengajak kepada Islam. Wa qad da'ahum ila al-Islam, dan beliau sudah mengajak mereka ke dalam Islam. Wa adhara lahum dinahu, dan sudah menampakkan kepada mereka agamanya. Ternyata ketika Urwah menampakkan diri di jendela atas tersebut, di atas rumahnya, ramau bin nabil min kulli wajh. Ternyata mereka melemparinya dengan anak-anak panah mereka dari segala penjuru. Semua memanah Urwah. Fa asabahu minhum faqatalahu. Salah satu dari panah-panah tersebut mengenai, tepat mengenai Urwah, dan terbunuhlah Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Fataz'um Banu Malik, Banu Malik mengaku-ngaku, annahu qatalahu rajulun minhum, bahwa yang membunuh adalah salah satu golongan dari Banu Malik. Yang dinamakan atau dipanggil dengan nama Aus ibn Auf, saudara dari Bani Salim ibn Malik. Sedangkan Al-Ahlaf, suku Ahlaf, juga mengaku-ngaku annahu qatalahu rajulun minhum, bahwa yang membunuhnya adalah seseorang dari mereka, yaitu seorang dari Bani Attab ibn Malik yang dipanggil dengan panggilan Wahab ibn Jabir. Faqila li'urwah. Qan ibn na'azukumullah ala kulli hal. Mereka dengan bangganya saling mengaku, kami yang membunuhnya. Kata yang lain, bukan, itu seorang dari kami, dari kami, dari kami. Memang waktu itu yang memanahnya banyak dari segala penjuru, melemparkan panah kepada Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faqila li Urwah, dikatakan kepada Urwah dalam keadaan beliau sudah hampir wafatnya, ma tara fi damik, bagaimana pendapatmu tentang darahmu? Ini bagaimana pendapatmu tentang darahmu? Apakah mau dikisah seperti Tebus? Qala karamatan akramanillahu biha. Kata Urwah, bahwa darahku adalah kemuliaan yang Allah muliakan aku dengannya. Wa syahadatan saqaha Allahu ilayya. Dan darah ini merupakan syahid yang Allah berikan kepadaku. Falaysa fiyya illa ma fi syuhada. Maka tidak ada atasku apa-apa kecuali aku meminta untuk disamakan, digabungkan dengan para syuhada. Alladzina qutilu ma'a Rasulillah SAW qabla an yartahin ankum. Yaitu gabungkan aku bersama para syuhada, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terbunuh dalam perang sebelum Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Fadfinuni ma'ahum. Maka kuburkan aku bersama mereka. Faza'amu anna Rasulullah SAW qala fihim. Maka mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW berkata kepada mereka atau kepada Urwah bin Mas'ud khususnya, qala inna mathalahu fi qawmihi kamathali sahibi yasin fi qawmih. Sungguh permisalan beliau, permisalan Urwah di kaumnya seperti permisalan sahibu Yasin, seperti permisalan seorang yang dikisahkan dalam surat Yasin di kaumnya. Thumma aqamat Thaqif ba'da qatli Urwah ashhuran. Kemudian Thaqif tetap dalam keadaannya beberapa bulan setelah terbunuhnya Urwah ibn Mas'ud. Thumma innahum i'tamaru bainahum. Kemudian setelah beberapa bulan mereka berbicara kembali, bermusyawarah. Wa ra'aw annahu la taqata lahum bi harbi man hawlahum min al-'arab. Dan dalam rapat tersebut, dalam musyawarah tersebut, mereka mengatakan dengan sepakat bahwa kita enggak punya kekuatan untuk memerangi kaum-kaum Arab di sekitarnya yang semuanya sudah muslimin. Waqad bay'u wa aslamu. Mereka semua sudah bayat dan mereka sudah masuk Islam. Fa'tamaru bainahum. Maka mereka pun rapat kembali atau bermusyawarah kembali, wa ajma'u an yursilu ila Rasulillah SAW rajulan kama arsalu Urwah. Maka mereka sepakat untuk mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW sebagaimana yang pertama dulu mereka mengutus Urwah. Fakallamu Abdayalail. Maka dipanggillah seorang dari kalangan mereka yang dipanggil dengan nama Abdayalail ibni Amr ibni Umair. Wa kana sinnuhu sinnu Urwah. Dan bahwasanya Abdayalail umurnya sama dengan umurnya Urwah persis. Wa'aradu dhalika alaihi. Maka ditawarkan kepada Abdayalail untuk berangkat menemui Rasulullah SAW. Qal fa'aba an yaf'al. Ketika ditawarkan kepadanya, Abdayalail menolaknya. Apa alasannya? Khasya an yusna' bihi idza raja'a kama suni'a bi'urwah. Mereka khawatir Banu Thaqif memperlakukannya seperti memperlakukan Urwah ibn Mas'ud ketika pulang dari Rasulullah SAW. Khana bin a'azakumullah. Abdayalail khawatir ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, berbicara dan pulang menyampaikan keputusannya, tiba-tiba mereka membunuhnya. Faqal, maka berkata Abdayalail, lastu fa'ilan hatta tursilu ma'i rijalan. Aku enggak akan melakukannya. Aku enggak akan mau kecuali kalau kalian utus bersamaku orang-orang lain. Dan aku jangan sendirian. Ada bersamaku dari beberapa suku kalian. Di sana di Bani Thaqif ada suku Bani Malik dan juga ada suku yang lain seperti disebutkan di sini Al-Ahlaf. Maka aku keingin jangan aku sendirian, tapi ada orang-orang dari suku-suku lain. Fa ajma'u an yab'atsu ma'ahu, rajulaini minal ahlaf wa thalathatan min bani Malik. Maka mereka sepakat untuk menemani Abdi Yalail dengan dua orang dari ahlaf dan tiga orang dari bani Malik. Berapa jumlahnya? Hah? Jadi 6 orang. Abdi Yalail, dua orang dari ahlaf dan tiga orang dari bani Malik. Barakallahu fikum. Fayakunu sittah, maka jadilah 6 orang. Faba'athu ma'a Abdi Yalail, maka diutus bersama Abdi Yalail beberapa orang berikut ini. Pertama Hakam Ibn Amr Ibn Wahab Ibn Mu'attib. Kemudian Syurahbil Ibn Ghailan Ibn Salamah Ibn Mu'attib. Dan dari Bani Malik Uthman Ibn Abil As Ibn Bishr Ibn Abdid Duhman Akha Bani Yasar. Wa Aus Ibn Auf Akha Bani Salim. Wa Numair Ibn Kharashah Ibn Rabi'ah Akhu Bani Al-Harith. Fakharaja bihim Abdu Yalail, maka berangkatlah bersama mereka Abdu Yalail. Wa huwa nabul qaum, sedangkan Abdu Yalail adalah pimpinan atau wakil dari 6 orang tersebut. Wa sahibu amrihim, yang memegang urusan, yang memimpin. Wa lam yakhruj bihim illa khasyata min misli ma suni'a bi Urwah ibn Mas'ud. Dan tidaklah mereka semua keluar kecuali karena kekhawatiran, jangan sampai Abdu Yalail diperlakukan seperti diperlakukannya Urwah ibn Mas'ud. Likay yasghala kull rajulin minhum idza raja'u ila Taif rahtahu, agar ketika nanti balik ke Taif ke sukunya Bani Thaqif, masing-masing ngurusi orang-orangnya sendiri. Karena diutus 6 dari sekian suku, maka ahlaf ngurusi orangmu sendiri dari ahlaf. Ada berapa? Ada 2 orang. Bani Malik ngurusi orangnya sendiri dari Bani Malik. Ada berapa? Ada 3 orang. Itu maksudnya. Falamma danau minal madinah wa nazalu qanatan alfa'u biha al-Mughirah ibn Syu'bah. Ketika mereka sudah mendekat ke negeri Madinah, mereka singgah di salah satu mata air dan mereka bertemu dengan seorang dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Mughirah ibn Syu'bah. Yar'a fi nubatihi rikab ashabi Rasulullah SAW, sedang menggembalakan di pinggiran kota Madinah kendaraan-kendaraan para sahabat Rasulullah SAW. Karena kendaraan waktu itu adalah ternak, ada yang kuda, ada yang unta. Maka ini dikatakan yar'a rikab ashabi Rasulullah, yang menggembalakan kendaraan-kendaraan para sahabat Rasulullah SAW. Wa kanat ra'iyatuha nuban ala ashabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau memang tugasnya untuk menggembalakan hewan-hewan tunggangan tersebut. Falamma ra'ahum taraka rikab, ketika Mughirah bin Syu'bah melihat mereka, melihat 6 orang dari suku Bani Thaqif, maka mereka pun segera, atau beliau pun segera meninggalkan ternaknya dan kemudian dabara yashtad, lompat ke kudanya, langsung memacunya dengan semangat. Dan mereka subhanallah bisa melihat suku-suku dengan hanya melihat ciri-ciri di wajahnya saja. Bahkan sebagian mereka bisa melihat dari telapak kakinya saja, ini suku Bani Fulan, ini suku Bani Fulan. Itu keahlian mereka orang-orang Arab. Sehingga kelihatan rombongan 6 orang, dia tahu bahwa ini utusan Bani Thaqif. Ada tanda-tandanya, apakah warna kulitnya, atau bentuk hidungnya, atau bentuk mukanya. Yang jelas mereka tahu kalau ini suku Bani Thaqif. Maka langsung dia melompat ke kudanya dan memacunya menemui Rasulullah SAW. Liyubashir, untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biqudumihim alaih. Qul inna a'azakumullah. Kenapa dia ingin memberitakan kabar gembira? Apa yakin kabarnya kabar gembira? Dari mana tahunya kalau ini kabar gembira? Qul inna a'azakumullah. Kebiasaan mereka kalau datang dalam jumlah besar dengan senjata lengkap, dengan pasukannya atau dengan berbagai macam senjata, apakah tameng dan tombaknya dan panah dan sebagainya, maka itu adalah alamat jelek. Artinya peperangan. Tetapi kalau sedikit, 5 orang, 4 orang, atau 6 orang, maka biasanya utusan. Dan kalau utusan, biasanya imma mengajak damai, wa imma masuk Islam. Maka ini dua-duanya kabar gembira. Maka begitu melihat jumlahnya sedikit, dan seluruhnya dari Bani Thaqif, walaupun satu dari Bani Malik, atau sebagian dari Bani Malik, sebagian lagi dari Bani Ahlaf, tapi semuanya dari Bani Thaqif, dari daerah Taif. Maka Mughirah bin Syu'bah langsung segera meloncat ke kudanya dan memacunya, liyubasyira, untuk memberitakan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dengan datangnya utusan dari mereka. Falaqiyahu Abu Bakar Siddiq. Ternyata sebelum bertemu dengan Rasulullah, Mughirah bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qabla an yadkhul, sebelum masuk menemui Rasulullah SAW. Fa akhbarahu an rakbi Thaqif. Maka dikhabarkan oleh Mughirah kepada Abu Bakar tentang datangnya utusan-utusan dari Bani Thaqif. An qad qadimu yuriduna al-bai'ah wal Islam. Mereka telah datang untuk baiat dan untuk masuk Islam. Bi an yashrita lahum Rasulullah SAW syurutan, dan ingin mengusulkan kepada Rasulullah SAW agar beliau kalau menerima mereka masuk Islam atau baiat, hendaklah kasih syarat. Wa yaktatibu min Rasulullah SAW kitaban fi qawmihim wa biladihim wa amwalihim, dan agar memberikan syarat diantaranya mereka memberikan upeti-upeti atau memberikan pampasan perangnya sebagai fai dari kaum mereka dan negeri mereka. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Mughirah, aqsamtu alayka billah la tasbiquni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah dengan nama Allah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, jangan dului aku untuk menyampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi hatta akuna ana uhadditsuh, hingga akulah yang menyampaikan kepadanya. Fa fa'ala al-Mughirah, maka Mughirah pun menuruti permintaan Abu Bakar, membiarkan Abu Bakar yang menyampaikan. Fadakhala Abu Bakrin ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbarahu, maka masuklah Abu Bakar menemui Rasulullah sallam dan mengkhabarkan datangnya suku Bani Thaqif. Thumma kharaja al-Mughirah ila ashabihi farawwaha adh-dhuhra ma'ahum. Kemudian keluarlah Mughirah menemui sahabat-sahabatnya, farawwaha adh-dhuhra ma'ahum, dan sempat mengerjakan salat duhur bersama mereka. Wa 'allamahum kayfa yuhayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yaf'alu illa bi tahiyatil jahiliyah. Kemudian diajarkan kepada 6 orang tadi bagaimana caranya memberi salam kepada Rasulullah SAW. Begini caranya kamu beri salam. Ternyata falam yafa'alu, ternyata 6 orang itu tidak melakukannya, tidak melakukan yang diajarkan. Illa bitahiyatil jahiliyah, mereka masih tetap menggunakan penghormatan-penghormatan jahiliyah, tidak mau memakai penghormatan Islam. Assalamualaikum. Walamma qadimu ala Rasulillah SAW, darab alaihim qubbatan fi nahiyati masjidih. Ketika mereka datang menuju Rasulullah SAW dengan salam penghormatan, dengan salam jahiliyah, darab alaihim qubbah, maka dipasanglah tenda di salah satu pojok masjid, karena memang masjid waktu itu belum ada atapnya, maka dibuatkan tenda khusus untuk Rasulullah SAW. Kama yaz'umun, fakana Khalid ibn Sa'id ibn al-As huwa alladhi yamshi bainahum wa baina Rasulillah SAW hal taktatabu kitabahum. Dan yang menjadi perantara antara Rasulullah SAW dengan mereka adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Beliaulah yang yamshi bainahum wa baina Rasulillah, beliaulah yang berjalan antara mereka dengan Rasulullah SAW, menyampaikan ucapan mereka kepada Rasulullah, menyampaikan ucapan Rasulullah kepada mereka. Perantaranya adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Hatta katabu kitabahum, sampai selesai surat perjanjian antara kaum muslimin dan Bani Thaqif. Wa kana Khalid huwa alladhi kataba kitabahum biyadihi. Dan Khalid ibn al-As atau Khalid ibn Sa'id ibn al-As Beliau bahkan bukan hanya perantara, tapi beliau juga yang menulis dengan tangannya. Dengan tangan dia sendiri menulis surat perjanjian tersebut. Wa kanu la yatma'una ta'aman ya'tihi min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'kula minhu Khalid hatta aslamu wa farighu min kitabihim. Dan mereka la yatma'una ta'aman, la yat'amuna ta'aman ya'tihi min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ya'kul minhu Khalid. Dan mereka tidak mau makan makanan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW hingga dimakan oleh Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Dan begitu sebaliknya. Ini kalau ada apa-apa, Khalid dulu yang kena. Demikian pula ketika mereka memberikan sesuatu, maka Khalid juga yang mencicipi. Hatta aslamu wa farighu min kitabihim, sampai mereka pun paham dan mereka masuk Islam dan selesai dari surat perjanjian mereka. Wa qad kana fi masaluhu Rasulullah SAW an yad'alahum at-taghiyah wa hiya la yahdimuha thalath sinin fa aba Rasulullah SAW. Di antara isi perjanjiannya, jangan dikira usulan-usulan tadi kemudian itu saja yang dipakai. Ternyata justru yang paling penting menjadi catatan perjanjian adalah masalah tauhid dan syirik. Artinya, mengajak kepada tauhid dan menghilangkan kesyirikan. Di antara permintaan mereka, an yad'alahum at-taghiyah wa hiya la, membiarkan patung Lata untuk tidak dihancurkan selama 3 tahun. Jadi menurut Thaqif masuk Islam. Tapi taghut, berhala Lata yang ada pada mereka, jangan dihancurkan dulu sampai 3 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Fa abara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika alaihim. Nabi pun menolak usulan mereka. Tidak. Kalau kalian masuk Islam harus dihancurkan sekarang juga. Fama yarju fama barihu yas'alunahu sunnatan sunnatan ya'ba alaihim aw sanatan sanatan ya'ba alaihim fama barihu yas'aluna. Maka mereka tidak berhenti, terus minta ini lagi, minta itu lagi, sampai kalau tidak 3 tahun 2 tahun, kalau enggak 1 tahun setahun, dan terus ditolak oleh Nabi. Tidak. Hatta sa'alu syahran wahidan, sampai minta sebulan saja, jangan dihancurkan dulu, sebulan saja. Ba'da maqdamihim, setelah datangnya mereka sebulan, jangan dihancurkan dulu. Fa'aba alaihim am yada'aha syai'an musamma wa inama yuriduna bidhalika fima yudhirun an yatasallamu bitarkiha min sufaha'iha wa nisa'ihim min sufaha'ihim wa nisa'ihim wa dararihim. Fa'aba alaihim, meminta sebulan saja ditunda, tetap Nabi menolak. Fa'aba alaihim an yada'aha, tidak boleh membiarkan sedikit pun berhala yang bernama. Wa inama yuriduna bidzalik, sesungguhnya mereka 6 utusan tadi menginginkan dengan itu, fima yudhirun, pada apa ditampakkan oleh mereka adalah an yatasallamu bitarkiha min sufahaiha. Maksud mereka, karena kami ingin berupaya dulu supaya orang-orang bodoh kami, wanita kami, anak-anak kecil kami, atau mereka-mereka yang sufaha, sampai mengerti, sampai paham, baru kita hancurkan. Wa yakrahuna an yurawwi'u qawmahum bihadmiha. Dan kata utusan tadi, kami khawatir jangan sampai mengagetkan mereka dengan menghancurkan berhala Lata. Hatta yudkhilahumul Islam, hingga memasukkan mereka seluruhnya dalam Islam dulu, baru kita hancurkan. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa an yab'ath Aba Sufyan ibn Harb wal Mughirah ibn Syu'bah fahadamaha. Nabi menolak. Kata Nabi, tidak. Kalau kalian masuk Islam dan kalian sebagai utusan mewakili kaum kalian, maka berhala itu harus dihancurkan sekarang juga. Kalau tidak, tidak ada perjanjian. Perjanjian semua batal. Maka Rasulullah SAW mengutus sahabat yang mulia Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syu'bah, diutus dua orang untuk menghancurkan berhala Lata yang ada di sana. Wa qad kanu sa'aluhu ma tarki taghiyah an yu'fihi min as-salah. Termasuk permintaan mereka, di samping permintaan untuk dibiarkan berhala Lat jangan dihancurkan, juga ada permintaan yang aneh lagi. Mereka meminta an yu'fihi min as-salah. Mereka minta dimaafkan untuk tidak salat. Wa an la yaksiru awsanahum bi aydihim, dan agar tidak menghancurkan berhala-berhala mereka dengan tangan-tangan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma kasru awsanikum bi aydikum fasanu'fikum minhu. Kata Nabi, adapun menghancurkan berhala, enggak apa-apa, kami maafkan kalian. Kami yang menghancurkan sendiri. Karena bila na'azakullah, lihat, perjanjian pertama dan utama adalah masalah tauhid dan menghancurkan kesyirikan. Ini yang paling utama. Ketika mereka mengusulkan, tapi jangan tangan kami yang menghancurkan. Karena mereka namanya juga baru masuk Islam. Dan juga kekhawatiran kalau mereka menghancurkan, mereka akan bermusuhan dengan saudara-saudara mereka dari suku-suku lain. Maka mereka menyatakan untuk penghancuran jangan dengan tangan kami, dengan tangan kalian saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun masalah penghancuran berhala-berhala, kami maafkan kalian. Kami yang akan menghancurkan sendiri. Amma salah, adapun salat, tidak. Tidak kami maafkan kalian. Namanya Islam harus salat. Fa innahu la khaira fi dinin la salata fi, karena enggak ada kebaikan pada agama ini sedikit pun tanpa salat. Enggak ada kebaikan agama ini sedikit pun tanpa salat. Faqalu, mereka berkata lagi, ya Muhammad, fasanu'tikaha wa in kanat dana'atan. Ya Muhammad, kami akan berikan semua perjanjian tadi, kami akan terima. Wa in kanat dana'atan, walaupun itu merupakan kehinaan bagi kami. Masih begitu keadaannya, karena masih baru masuk Islam, masih belum iman masuk ke dalam mereka, dalam hati mereka, sehingga masih zahirnya saja Islam. Falamma aslamu wa kataba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabahum amara alaihim Utsman bin Abi al-As. Ketika mereka sudah masuk Islam dan sudah menulis surat perjanjian, dan Nabi pun sudah menuliskan untuk mereka tulisannya, dan penulisnya adalah Khalid Ibn Sa'id Ibn al-As, maka Nabi pun menjadikan seseorang untuk memimpin mereka, ammarahum alaihim, menjadikan amir untuk mereka Utsman Ibn Abi al-As. Wa kanat min ahdathihim sinnan, sedangkan beliau termasuk yang paling muda umurnya. Wa dhalika annahu kana ahrasahum ala tafaqquh fil Islam wa ta'allum al-Qur'an. Kenapa paling muda tapi dijadikan pemimpin? Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang paling semangat untuk belajar Islam, yang paling semangat untuk tafaqquh dan mempelajari Al-Qur'an. Faqala Abu Bakar li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad ra'aitu hadzal ghulam minhum min ahrasihim 'ala at-tafaqquh. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku melihat pemuda ini di antara mereka adalah yang paling perhatian untuk mempelajari Islam dan mempelajari Quran. Maka dijadikan sebagai pemimpin. Falamma farighu min amrihim wa tawajjahu ila biladihim, ketika mereka selesai dari urusan mereka dan mereka kembali ke negeri mereka, raji'in untuk pulang, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahum Abu Sufyan. Maka Nabi mengutus bersama 6 orang tadi, sahabat Abu Sufyan ibn Harb dan Mughirah bin Syu'bah. Untuk apa? Untuk menghancurkan berhala Lat. Fa kharaja ma'al qaum, maka keluarlah bersama mereka. Hatta idza qadima Thaif, sampai ketika mereka datang di Thaif, arada al-Mughirah bin Syu'bah an yuqaddim Abu Sufyan. Mughirah ingin untuk memajukan lebih dulu Abu Sufyan. Fa abada lika Abu Sufyan alaihi. Ternyata Abu Sufyan menolak. wa qala udkhul anta ala qaumik. Tidak, engkau masuk, engkau menemui kaummu sendiri. Wa qama Abu Sufyan bimalihi bidil hudum, sedangkan Abu Sufyan dia menjaga perbendaharaan barang-barangnya di luar, di luar perbatasan, di daerah yang namanya Dil Hudum. Falamma dakhala al-Mughirah bin Syu'bah 'alaha yadribaha bil mi'wal, maka Mughirah ketika sudah masuk ke tempat berhala Lat, mulai dihancurkan dengan mi'wal yang beliau bawa seperti kapak besar. Wa qama qaumuhu dunah, adapun kaumnya hanya berdiri melihat. Banu Mu'attib khasyah an yurma au yusab kama usiba urwah, semuanya menjauh, hanya menonton dari jauh. Kenapa? Takut jangan sampai dirinya terkena musibah seperti yang terjadi pada Urwah. Itu yang menghancurkan, bukan saya. Mundur semua. Dibiarkan Mughirah bin Syu'bah yang menghancurkannya sendiri. Mereka masih terbayang-bayang keadaan Urwah. Urwah adalah orang yang paling dicintai, paling disegani, bahkan lebih daripada anak-anak perempuan mereka. Tetapi ketika berbicara tentang Islam, semua menghujani panah hingga terbunuh Urwah. Maka 6 orang ini semuanya dalam keadaan khawatir, kalau saya ikut-ikutan menghancurkan Lat, nasib saya seperti nasib Urwah, akan dibunuh oleh kaumku. Wa kharaja nisa thaqif husran yabkina 'alayha, maka berdatanganlah para wanita-wanita Thaqif melihat berhala Lat dihancurkan, maka mereka pun menangis karena mereka masih musyrikin, menangis melihat berhala yang dipuja-puja, yang mereka muliakan, ternyata dihancurkan begitu saja. Wa yaqulna, dan wanita tersebut atau wanita-wanita itu berkata, la tubkayanna difa aslamah ar-ruda lam yuhsinul misaa, sungguh layak ditangisi sebagai pembelaan dan dipasrahkan kepada ruda lam yuhsinul misaa. Wa yaqulu Abu Sufyan wal Mughirah yadribuha bil fa's, dan Abu Sufyan kemudian ikut membantu menghancurkannya, dan juga Mughirah dengan fa's, dengan kapak besarnya. Wahannaka ahannak, wahannak ahannak, maknanya wah kamu, kasihan kamu, begitu. Ya, ini melecehkan bahwa berhala ini enggak punya apa-apa. Enggak punya kekuatan apapun, apalagi ketuhanan. Tidak memiliki keajaiban, tidak memiliki kehebatan, enggak memiliki keramat apapun. Dihancurkan begitu saja. Qul bil na'azakumullahu wa halak ahalak, menghancurkan sambil berkata, kamu ini enggak ada apa-apanya, kamu ini rendah, kamu ini enggak ada sama sekali kekuatan. Falamma hadama al-Mughirah wa akhadha malaha wa huliyaha arsala ila Abi Sufyan. Ketika sudah dihancurkan oleh Mughirah dan Abu Sufyan, maka diambil semua perbendaharaan yang ada di sana. Karena mereka biasanya memberikan sesajen-sesajen dalam bentuk perhiasan, emas, perak di dalam berhala Lata tersebut. Kuburan yang dibangun di atasnya, bangunan-bangunan, dan dikasih tirai. Ini seperti rumah, ada tirainya. Nah, di dalamnya ada perbendaharaan, harta-harta. Maka diambil sebagai pampasan perang. Wa huliha, perhiasannya semuanya dibawa, dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majmu wa maluha min adh-dhahabi wal jaz'. Wa qad kana Abu Mulaih ibn Urwah wa Qari' ibn al-Aswad qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafd Thaqif, hina qutila Urwah yuridani firaq Thaqif. Ada kisah lain, sebelum datangnya 6 utusan tadi, ada 2 orang. Yang pertama Abu Mulaih ibn Urwah, dan yang kedua Qarib ibn al-Aswad. Keduanya datang menemui Rasulullah SAW sebelum datangnya suku Bani Thaqif, sebelum datangnya utusan. 2 orang ini datang setelah Urwah terbunuh, dan keduanya berkata, aku ingin memisahkan diri dari Bani Thaqif. Ini ingin memisahkan diri dari Bani Thaqif. Wa la yujami'ahum ala syai'in abadan. Dan jangan gabungkan aku dengan Bani Saqif dalam masalah apapun. Aku bukan mereka dan mereka bukan kami. Dua orang ini sudah tidak suka dengan kaumnya sendiri dan ingin melepaskan diri dari kaumnya. Dan keduanya masuk Islam. Fa aslama, masuk Islam, dan aku bukan Bani Saqif dan aku jangan kait-kaitkan dengan Bani Saqif. Fa qala lahum Rasulullah sallam tawalliyan tawalliya man syi'tuma. Kalau gitu silakan. Engkau bergabung dengan suku manapun yang kau suka. Tawalliya maksudnya berwala, bergabung man syi'tuma, siapa yang kamu sukai. Fa qala natawallallahu wa rasulahu. Dua orang tadi berkata, aku akan bergabung berwala dengan Allah dan Rasulnya. Tidak memilih suku apapun, tetapi menyatakan aku berwala kepada Allah dan Rasulnya. Fa qala Rasulullah sallam wa khalakuma Abu Sufyan ibn Harb. Fa qala wa khalana Abu Sufyan. Kalau begitu, pamanmu dari ibumu adalah Abu Sufyan. Maka bergabung dengan Abu Sufyan. Fa qala, maka keduanya berkata, iya. Dan paman kami dari ibu adalah Abu Sufyan. Falamma aslama ahli Thaif wajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan wal Mughirah ila hadd at-Taghiyah, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Mulaih ibn Urwah an yaqdiya an abihi Urwah dainan kana alaihi min mal at-Taghiyah. Apa kaitannya dengan kisah kita? Kaitannya ketika Abu Sufyan datang dengan Mughirah bin Syu'bah membawa harta dari berhalalat, maka Rasulullah SAW berkata kepada dua orang tadi, yang keduanya punya utang atau bapaknya yaitu Urwah punya hutang, bayarkan hutang-hutang bapakmu seluruhnya nih dari harta ini, dari harta pampasan perang atau fai yang diambil dari berhala tadi. Qulina a'udzubikumullah. Maka berkatalah Abu Mulaih ibni Urwah, anaknya Urwah ibni Mas'ud, bayarkan utang-utang bapakmu. Qala na'am, dia menjawab iya. Faqala lahu Qarib ibn al-Aswad, maka berkata Qarib ibn al-Aswad, wa anil Aswad ya Rasulullah, sedangkan dari bapakku ya Rasulullah dia juga punya utang. Taqdihi wa Urwah wal Aswad akhwani li abin wa um. Kalau gitu sekalian bayarkan buat bapakmu juga, karena Urwah dan Aswad adalah saudara kandung sebapak seibu. Faqala Rasulullah sallam innal aswad mata musyrikan. Faqala qarib li Rasulullah sallam ya Rasulullah lakin tasil musliman dha qarabatin yani nafsihi innama dainu alayya innama ana alladhi atlab. Pertama ditolak dulu oleh Nabi, alasannya anaknya Aswad, bapakku Aswad saudara kandung dengan Urwah, sebapak seibu. Yang ini dibayarkan utang-utangnya, kenapa yang ini tidak? Kata Allah SAW, Urwah mati dalam keadaan muslim, sedangkan bapakmu mati dalam keadaan musyrik. Apa kata anaknya yang bernama Qarib? Ya Rasulullah, sesungguhnya yang namanya qarabah tetap qarabah, yang namanya kerabat tetap kerabat. Aku anaknya, aku muslim. Kalau dia mati, maka hutang itu jatuhnya kepadaku. Maka aku yang punya hutang sekarang, aku yang harus membayarinya. Maka hutang muslim juga. Lihat jawabannya. Jawaban cerdas. Dan mereka akan menagihnya kepadaku. Innama ad-dain 'alayya, sesungguhnya utang itu atasku. Wa innama ana alladhi utlab bihi, dan akulah yang nanti akan dituntut oleh mereka untuk membayar. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan an yaqdi dain 'Urwah wal Aswad min mal at-Taghiyah. Maka Nabi pun menyuruh kepada Abu Sufyan, bayarkan hutang-hutang Urwah dan hutang-hutang Aswad kedua-duanya. Falamma jama'a al-Mughirah malaha qala li Abi Sufyan. Ketika Mughirah mengumpulkan harta dari berhala tadi, berkata kepada Abu Sufyan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amaraka an taqdiya 'an Urwah wal Aswad dainahuma. Faqadha 'anhuma." Wahai Abu Sufyan, Rasulullah menyuruh engkau untuk membayarkan hutang Urwah dan hutang Aswad. Maka bayarkanlah dengan harta ini. Wa kana kitab Rasulullah sallam alladhi katabahu lahum, dan surat perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah sallam dengan penulisnya Khalid ibn Sa'id ibn al-As berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ilal mu'minin. Kepada mu'minin. Karena dianggap sudah masuk Islam. Inna 'udahu wajjin wa saydahu la yu'dad. Yani pohon-pohon yang ada di sekitar mereka di negeri Waj, itu nama tempat difatahkan di jim. Enam. Tafsirkan jim difatahkan di waw, ya. Wajjin la yu'bad, tidak boleh dicabut. Disebutkan yang paling kecil, pohon-pohon durinya tidak boleh diganggu, enggak boleh dicabut. Karena mereka sudah muslimin, mukminin. Maknanya apalagi perkebunannya, apalagi pohon kormanya, apalagi semua pohon-pohon mereka tidak boleh diganggu. Man wujida yaf'al syai'an min dhalika fa innahu yujlad. Siapa yang diketahui mengganggu, mencabut pohon-pohon mereka, maka dicambuk. Tunza thiyabuhu, dicambuk dengan dilepas pakaian atasnya. Ini supaya punggungnya betul-betul merasakan cambukan. Fa in ta'adda dhalik fa innahu yu'khad fa yuballagh bihi an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih melampaui batas, maka dibawa, ditangkap dan dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa inna hadha amrun nabi, maka itu urusan Nabi sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba Khalid bin Sa'id bi amri Rasul Muhammad ibn Abdullah fala yata'addahu ahad fayadhlim nafsahu. Maka ditulis oleh Khalid bin Sa'id urusan Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah fala yata'addahu ahad, maka jangan ada yang melanggarnya seorang pun. Fayadlim nafsahu, maka dia mendolimi dirinya sendiri. Fima amarahu bihi Muhammadun, pada apa diperintahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebagian dari surat perjanjian yang ditulis antara Rasulullah sallam dengan utusan dari Bani Thaqif yang menyatakan keislaman mereka. Nasallahu taufiq wal afiyah. ونسأل الهداية ورحمة سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.